waktu yang tak tepat untuk kita bercinta. Lebih dariku bila tak bertemu di pagi yang indah, mataku mulai rendah saat menutup mata. Iya, iya, iya, iya.